مع بعض. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. قال الشيخ: يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على النار. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menerangkan tentang keadaan orang-orang kafir ketika mereka dihadapkan kepada ke neraka. Hayna yuwabbahuna wa yuqra'un, ketika mereka dicela dan dihukum. Fa yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka: adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, telah kamu habiskan kebaikan-kebaikan kamu di dunia ketika dalam selama hidup di dunia. Ai itma'nantum ila dunia, kamu merasa tenang, kamu merasa cenderung, kamu merasa tenteram kepada dunia. Waghtarartum biladatiha, kamu tertipu dengan keledatannya. Dengan waraditum bisyahawatiha, kamu merasa puas, kamu merasa senang dengan berbagai syahwat-syahwat dunia tersebut. Walhatkum thayyibatuha, kesenangan-kesenangannya, keledatan-keledatannya itu membuat kamu lalai. Anisani li akhiratikum, lalai untuk berusaha, lalai mengupayakan yang persiapan-persiapan untuk akhirat kamu. Wa tamattu'tum tamattu'al an'am, bahkan kamu bersenang-senang menikmati dunia itu seperti para binatang-binatang ternak. Tamattu'al an'am as-sarihah, binatang-binatang yang berkeliaran yang mereka itu digembalakan, begitu senangnya mereka dengan yakni rumput-rumput hijau, tanaman-tanaman yang mereka dibawa kepadanya. Fahiya hadzukum min akhiratikum, itulah keuntungan kamu, itulah perolehan kamu dari akhirat. Dalam artian, kamu tidak mendapatkan akhirat, tapi kamu dicukupkan, diberikan kelebihan, diberikan kesenangan dengan dunia yang kamu kejar, yang kamu upayakan. Qala qawluhu fal yawma tujzawna adzabal hun, maka pada hari ini, pada hari kiamat, kamu dibalasi dengan adab yang yang menghinakan. Ai al-adab syadid, adab yang sangat keras, adab yang sangat dahsyat. Alladhi yuhinukum wa yafdahukum, yang adab itu menghinakan kalian, adab tersebut mempermalukan kalian. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, karena yakni apa yang dahulu kamu ucapkan tentang Allah yang tidak benar. Taqawul 'ala Allah, tanpa alasan yang hak, tanpa kebenaran, tanpa bukti dan dalil. Ai tansibuna tariqad dhalalah allati antum 'alaiha ila Allah, kalian bahkan menisbahkan jalan kesesatan yang kalian pilih, yang kalian lalui itu kepada Allah. Wa ila hukmihi, atau wa ila hikmatihi, ada hikmah Allah, seperti kata-kata mereka disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf, bahwa dan Allah yang memerintahkan mereka berbuat kekejian, Allah yang memerintahkan mereka menjadi orang-orang yang tersesat. Nah, mereka menganggap Allah yang menyesatkan mereka, dalam artian yakni sebab itu tanpa Allah memberikan petunjuk, tanpa Allah memberikan yakni perangkat untuk mereka memilih, yakni mereka dipaksa untuk menjadi orang-orang yang tersesat, menjadi orang-orang yang menjadi ahlun nar. Nah, tidak pernah Allah terangkan, tidak pernah Allah utus kepada mereka seorang rasul. Nah, ini perkataan sebagian orang yang mereka itu diadab di dalam neraka dengan adab yang menghinakan. Mereka menisbahkan jalan kesesatan itu kepada Allah. Wa antum kadzibatun fi dzalik, sedangkan kamu dusta dalam perkataan kamu yang demikian. Wa bima kuntum tafsukun, dan kamu disiksa dengan adab yang menghinakan itu karena yakni kefasikan yang selama ini kamu jalani. ay tatakabbaruna an ta'atihi, yani kamu menjadi sombong, kamu menjadi enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fajama'u baina qawlil batil wal 'amal bil batil. Jadi mereka di dunia menyatukan antara perkataan-perkataan yang batil, ucapan-ucapan yang batil seperti menisbahkan yakni kesesatan, penyelewengan itu disandarkan kepada Allah, juga mereka berbuat yakni hal-hal yang batil, melakukan kebatilan-kebatilan dalam bentuk perbuatan, tindakan-tindakan kufur, kemaksiatan dan yang lainnya. Wal kadzib 'ala Allah binisbatihi ila ridha. Dusta kepada Allah binisbatihi ila ridahu, yakni dengan menisbahkan yakni semua itu kepada keridhaan Allah, bahwa inilah yang diridhai oleh Allah. Ini seperti juga termasuk di sini. Nah, yakni dikatakan mereka berdusta atas nama Allah dengan menisbahkan kesesatan-kesesatan tersebut, kebatilan-kebatilan itu kepada ridha Allah. Seperti orang yang apa namanya mengingkari takdir, ya, orang-orang yang menganggap bahwa yakni Allah yakni menghendaki dia menjadi orang yang sesat. Allah yang menginginkan Allah yakni apa dia menjadi orang yang kafir. Qala wal qadhf fil haq. Dan ini termasuk kecaman, termasuk celaan terhadap al-haq. Wal istighfar anhu, menyombongkan diri dari kebenaran tersebut. Fa anqibu ashadd al-uqubah. Akhirnya mereka dihukum dengan sekeras-keras hukuman. Qala wa qawluhu wadhkur akha adin id andara qaumahu bil ahqaf, dan ingatlah tentang saudara kaum Ad ketika dia memperingatkan kaumnya di al-ahqaf ila akhiril qissah, tentang Nabi Hud yang hidup di daerah al-ahqaf di daerah Saudi ila akhiril qissah, sampai akhir kisah ay wadhkur bisana al-jamil, ingatlah dengan pujian, disebutlah dengan sanjungan-sanjungan, dengan pujian-pujian yang indah. Akha Adin yani wa huwa Hud alaihi salam, saudara dari kaum Ad yaitu Nabi Hud alaihi salam. Haitsu kana min ar-rusulil kiram, di mana beliau termasuk di antara utusan-utusan Allah yang mulia. Alladzina faddalahum Allah taala bid-da'wah ila dinihi wa irsyad ila wa irsyadil khalqi ilaihi, di mana Allah memberikan pula kelebihan keutamaan mereka dengan dakwah, mengajak manusia kepada agamanya dan membimbing manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu id andara qaumah, yani ingatlah ketika beliau memberi peringatan kepada kaumnya, wahum ad yaitu bangsa Ad, bil ahqaf yaitu di ahqaf ai fi manazilihim, di tempat-tempat mereka, di negeri mereka, al-ma'rufa bil ahqaf, yang dikenal dengan negeri ahqaf. Wa hiya ar-ramalul kathira fi ardil Yaman, yaitu ini pasir yang sangat banyak, ini gurun pasir di daerah Yaman. Daerah Yaman ini bukan berarti negeri Yaman sekarang saja, tapi daerah selatan Mekah, daerah selatan Mekah yakni daerah selatan Ka'bah itu dinamakan Yaman, termasuk di dalamnya sekitar Najd, walaupun belum sampai ke Son'a, belum sampai ke negeri Saba. Semua yang berada di sebelah kanan Ka'bah, ini sebelah selatan Ka'bah itu adalah Yaman. Qala qauluhu wa qad khalatin nudur min baini yadayhi wa min khalfi, telah berlalu beberapa pemberi peringatan sebelumnya di hadinya ini, sebelum itu ya di belakang, di depan dan di belakang, di belakangnya. Falam yakun bid'an minhum, ini artinya sebelum beliau sudah ada beberapa orang pemberi peringatan, yakni sehingga beliau itu juga bukanlah bid'an minhum, bukan orang yang baru, bukan rasul yang baru pertama kali diutus ke tengah-tengah umat manusia. Wala mukhalifan lahum, dan tidak pula menyelisihi mereka. Qailan lahum, dalam keadaan beliau berkata kepada mereka, Allah ta'budu illallah, ini tidak pernah pula menyelisihi para rasul tersebut. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salam sama seperti yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Allah ta'budu illallah, dan hendaklah kamu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Hendaklah kamu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Inni akhafu alaikum adab yaumin adzim. Sungguh aku sangat mengkhawatirkan kalian terkena adab, yakni pada hari yang sangat dahsyat. Qala fa amarahum bi ibadatillah. Ini dakwah mereka para anbiya yang pertama kali. Mereka mengajak para unam kaumnya untuk beribadah kepada Allah dengan semua pengertian ibadah. Al-jami'ah li kulli qaulin sadid wa amalin hamid. Yang ibadah itu mencakup semua kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang lurus, perkataan-perkataan yang benar, dan amalan-amalan yang terpuji. Amalan-amalan yang terpuji. Wa nahahum an syirki wa tandid. Menyanyi para rasul, demikian pula beliau Nabi Hud alaihi salam, melarang kaumnya dari perbuatan syirik dan tandid, upaya ataupun sikap melakukan ataupun membuat tandingan-tandingan untuk Allah. Berarti ini sudah terjadinya, ini sudah didahului oleh nabi kita, apa namanya, para nabi sebelumnya, bukan hanya nabi kita Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita untuk tidak membuat tandid, ini tandingan-tandingan bagi Allah, hatta walaupun dalam urusan lafaz, dalam perkataan, dalam ucapan. Wa khawwafahum, dan beliau alaihi salam yakni membuat mereka takut, illam yuti'uhu, kalau mereka tidak taat, tidak mau tunduk dan tidak mau mengikuti beliau, al-adab syadid, beliau ancam mereka, beliau takut-takuti mereka dengan adab yang sangat dahsyat. Falam taqna tufid fihim tilka dakwah. Ternyata dakwah beliau, ajakan beliau, seruan beliau tidak memberi manfaat kepada mereka sedikit pun. Qauluhu qalu, kata mereka, bagaimana firman Allah di sini, ajitana litafikana an alihatina, apakah kamu datang kepada kami untuk membuat kami lepas, untuk membuat kami berhenti, untuk membuat kami meninggalkan yakni sesembahan-sesembahan kami. Ai laisa laka minal qasdi wala ma'aka minal haqqi illa annaka hasadtana ala alihatina. Jadi menurut mereka bahwa engkau wahai Hud itu tidak punya tujuan, tidak pula punya kebenaran yang ada bersamamu, melainkan engkau tuh hanya ingin karena kamu iri kepada sesembahan-sesembahan kami. Fa'aradta an tusrifana, tusarrifana atau tusrifana anha, dan kamu ingin menjauhkan kami, memalingkan kami dari sesembahan-sesembahan tersebut. Ini yang kamu simpan. Sesungguhnya kamu itu iri, sesungguhnya kamu itu yakni hasad dengan peribadatan kami kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Qala fa'ti nabi mata'iduna in kunta minas shadiqin. Allah menyatakan tentang mereka ketika mereka mengatakan, kalau begitu datangkan kepada kami, fa'tina, yakni dengan apa yang kamu janjikan kepada kami. Apa yang kamu ancamkan, maksudnya apa yang kamu ancamkan kepada kami itu, coba kamu datangkan kalau kamu itu orang yang benar. Wa hadha ghayatul jahli wal inad. Ini adalah puncak, yakni betul-betul menunjukkan bahwa mereka betul-betul mengingkari dan jahil tentang dakwah ini disampaikan oleh Nabi Hud. Qala qauluhu, qala innamal ilmu indallah. Karena setiap para anbiya ketika mereka ditantang oleh kaumnya, fa'ti nabi mata'iduna in kunta minas shadiqin, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Syuaib, atau bahkan juga Nabi kita Muhammad SAW, mereka sama ditantang untuk mendatangkan ya ayat-ayat ataupun tanda-tanda bukti bahwa mereka benar. Qala, Allah menerangkan tentang ucapan para nabi itu juga sama. Innamal ilmu indallah. Bahwa ilmu tentang itu semua di sisi Allah. Dan kalaupun misalnya kami dapat, tidaklah kami mampu untuk mendatangkan ayat, tidaklah kami mampu mendatangkan satu mukjizat, bukti dan tanda, itu kecuali dengan izin Allah. Fa huwa alladhi biyadihi azimatul umur. Di tangannya lah, karena dialah ini Allah, di tangannya lah kendali semua urusan, wa maqaliduha, semua rangkaiannya, ikatan-ikatannya, belitan-belitannya. Wa huwa alladhi yatiikum bil adabi insya, dan dialah yang mendatangkan kepada kamu adab kalau dia menghendaki. Qala wa qawluhu wa uballighukum ma ursiltu bi, dan aku tidak lain hanyalah menyampaikan apa ini, apa-apa yang aku ditugaskan untuk ini diutus membawanya. Ai laisa alayya illa al-balaghul mubin. Dan ini tugas para rasul. Mereka hanya menyampaikan dengan penyampaian yang nyata. Bukan ditugasi untuk mereka yakni mengawasi, menjadi apa namanya, memeriksa amalan-amalan kaumnya. Mereka menerima walhamdulillah. Mereka tidak menerima, tegak hujjah atas mereka. Walakinni araakum qauman tajhalun. dan aku hanya melihat bahwa kamu itu semuanya adalah orang-orang yang jahil. Falidarika saudara minkum ma saudara min hadihil jar'ah asyadidah. Karena kejahilan itulah, karena kebodohan itulah muncul dari kamu apa yang muncul, yaitu berupa jar'ah asyadidah, kelancangan, keterlaluan, ini apa namanya, penentangan yang sangat sangat hebat. Fa'arsalallahu alaihim al-adab al-azim. Maka Allah kemudian sebagai balasan dari sikap mereka yang kufur kepada Allah, menentang dan durhaka kepada Rasulnya, Allah kirimkan kepada mereka azab yang sangat dahsyat. Wahyarih allati dammarathum wa ahlakahum, yaitu angin yang sangat dingin, yang sangat kencang, yang sangat dahsyat, yang menghancurkan dan membinasakan mereka. Walihada qala falamma ra'au al-adab aridan mustaqbil audiyatin, ketika mereka melihatnya, mereka justru melihat azab yang datang menghadap yakni kepada mereka, mendatangi lembah-lembah mereka, mu'tariban kasahab, yang menyebar seperti awan. Qad aqbala ala audiyatihim allati tasil, yang menghadap mendatangi mereka, yang menuju kepada lembah-lembah mereka yang di mana air-air mengalir biasa di sana, fatastaqi nawabitahum, di mana mereka dengan hujan tersebut memberi minum tumbuhan-tumbuhan mereka, wa yashrabuna min abariha wa hudratiha, di mana mereka di mana mereka minum dari hasil yang turunnya hujan tersebut, mereka kira hujan, awan itu akan menghasilkan hujan, dan mereka nanti akan bisa minum dari air yang turun, yakni di sumur-sumur mereka ataupun di telaga-telaga mereka. Qalu mustabsyirin, mereka berkata sambil merasa gembira, dalam keadaan merasa gembira melihat awan yang sangat tebal. Dan hadza ma'ridun mumtirah, inilah awan yang akan memberi hujan kepada kami. Ai hadis sahab sayuntiruna, jadi bahwa awan yang datang ini, awan yang bergulung-gulung ini akan menurunkan hujan kepada kami. Qala ta'ala bal huwa mastajaltum bih, bahkan inilah sesungguhnya yang kamu minta disegerakan. Fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas shadiqin, inilah yang kamu minta. Ai hadzal ladzi ja'an jan'aitum bihi ala anfusikum, inilah yang kamu, yaitu kejahatan yang kamu buat terhadap diri kamu sendiri. Haitsu qultum, di mana kamu justru mengatakan fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, kamu menantang, kamu minta kepada nabi kalian, nabi kamu yang datang kepada kamu, yaitu sesuatu hanya adab yang disegerakan. Nah, bukan karena ini baik, padahal itu semua peringatan-peringatan yang diberikan oleh para nabi, para rasul, para duat, itu adalah peringatan, bukan vonis. Seandainya mereka mau bertobat, maka adab itu akan dialihkan atau dihilangkan dari mereka. Qala qauluhu riyahun fiha adabun alim, itulah angin yang di dalamnya terdapat adab yang sangat pedih. Tudammiru kullasyai, yang menghancurkan segala sesuatu. Tamurru alaihi, yang dilewatinya. Min syiddatiha wa nahsiha, yang itu karena dahsyat dan karena kerasnya. Fasallatahallahu alaihim, Allah kuasakan angin itu kepada mereka untuk menghancurkan mereka. Tudammir kullasyai, menghancurkan segala sesuatu. Nah, sab'a layalin, 7 malam, wa tamaniyata ayyamin husuma, yang berturut-turut selama 8 hari. Fatara qauma fiha sar'a, kamu akan lihat, kemudian kamu akan melihat kaum tersebut di negeri-negeri mereka terbanting dalam keadaan seperti bangkai. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seakan-akan mereka itu batang-batang pohon kurma yang keropos, yang sudah habis, sudah hancur isi dalamnya, yang kosong. Ya'muru rabbah enam bi amri rabbiha, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, yani semua itu dia, angin itu menghancurkan apa saja yang dia lalui. Nah, bi amri rabbiha, dengan perintah ataupun ketetapan dari Rabbnya. Ay bi idznihi wa masyiatihi, yani dengan izin Allah dan kehendak Allah. Jadi disebutkan di sini kulla syai', bukan segala sesuatu itu hancur dengan angin tersebut, banyak masih yang tersisa. Gunung-gunung tidak hancur, ya. Apa yang ditinggalkan oleh awan itu tidak hancur sehingga menjadi peninggalan, menjadi apa namanya, yakni ayat ibrah bagi orang-orang yang datang belakangan untuk melihat ini di sini dulu pernah ada umat yang durhaka. Nah, ada ini mungkin di sekarang ini juga ditemukan di tempat-tempat tertentu bekas-bekas ya ini yang hancur binasa, tapi rumah-rumah ataupun bangunan-bangunan mereka masih lengkap, masih utuh, seperti di Petra, di daerah Yordan, ya, perkampungan Nabi apa Saleh, juga di negeri Sodom, di laut mati sekarang itu adalah negeri umat Nabi Lut alaihi salam. Qala qawluhu fa asbahu la yura illa masakinuhum, pada akhirnya tidak lagi terlihat kecuali tempat-tempat tinggal mereka, itu pun sisa. Qad talaffat mawasihim, telah binasa hilang mawasihim, binatang-binatang ternak mereka, wa amwaluhum wa anfusuhum, yakni harta-harta mereka, bahkan diri mereka pun telah binasa. Yang tersisa yang tinggal adalah tempat-tempat tinggal mereka. Qauluhu kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikianlah kami membalasi orang-orang yang berbuat durjana, berbuat durhaka. Seperti ini balasan Allah. Bukan berarti orang-orang yang mereka berbuat maksiat, berbuat durhaka, tidak mendapatkan yang seperti ini bisa merasa aman. Nah, qala bisababi jurmihim wa dhulmihim, itu semua disebabkan oleh kezaliman dan kejahatan mereka. Hadza ma'a anna Allah ta'ala qad adarra 'alaihim an-ni'am al-'azimah. Ini semua padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan, melimpahkan kepada mereka nikmat yang sangat besar. Falam yashkuruhu, tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat itu untuk semakin taat kepada Allah, untuk taqarrub kepada Allah dengan nikmat-nikmat tersebut, untuk memuji Allah dan meyakini bahwa nikmat itu semua adalah murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala zakaruhu, tidak pernah pula mereka mengingatnya, tidak pula pernah mereka menyebut-nyebut nikmat tersebut. Walihada qal, oleh karena itu pula Allah mengatakan, walaqad makkannahum fi ma in makkannakum fihi, dan sungguh kami telah memberikan tempat menguasakan kepada mereka di tempat-tempat yang kalau kami kuasakan kamu padanya, ai makkannahum fil ard, kami beri kekuasaan mereka, kami beri yakni kemampuan kepada mereka di muka bumi, ya tanawaluna thayyibatiha, ya mereka mendapatkan di muka bumi itu, mereka mendapatkan kebaikan-kebaikannya, kesenangan-kesenangannya, wa yatamatta'una bisyahawatiha, mereka bersenang-senang menikmati kesenangan syahwat dunia, wa amarnahum amran wa amarnahum amran yatadakkaru fihi man tadakkar, kami berinya ini tetapkan usia mereka, kami berikan kesempatan waktu untuk mereka ini dengan umur yang orang-orang yang mau mengambil pelajaran itu akan yatadakkar, orang yang mereka akan mampu mengambil pelajaran dengan ini apa namanya tentang kejadian-kejadian tersebut, wa yata'ifu fihi ya'na al-muhtadi, orang-orang yang mau mengambil petunjuk, orang-orang yang mau mengambil pelajaran itu akan yata'if fihi, dengan banyak apa yang disebutkan oleh Allah tersebut, peringatan apa namanya, banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh umat-umat sebelumnya. Orang-orang yang mau mengambil petunjuk akan yata'if, akan mendapatkan nasihat, akan mendapatkan peringatan. Ay walaqad makkanna adan kama makkannakum ya ha'ula'il mukhatabun, kami telah memberikan tempat kepada kaum Ad, sebagaimana kami berikan kamu tempat, yakni berikan kamu kekuasaan, wahai orang-orang yang mukhatabun. Ini orang-orang yang turun kepadanya ayat-ayat ini juga berlaku kepada orang-orang yang mendengarnya, kita dan sampai kiamat. Bagaimana Allah menerangkan kepada Nabi apa tentang Nabi kita Muhammad SAW, liundirakum hadzal Qur'an bi waman balagh. Yaunzirakum bihi wa man balagh, yani Allah jadikan Nabi kita Muhammad SAW yang memberikan peringatan-peringatan dengan Al-Quran ini, orang-orang yang diajak bicara, orang-orang yang didatangi oleh beliau, juga orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran ini. Qala ay fala tahsabu annama makkannakum fihi mukhtassun bikum, maka janganlah kamu mengira bahwa yani kekuasaan yang kami berikan kamu padanya, kami tempatkan kamu padanya, itu khusus untuk kamu saja. Ini kesenangan-kesenangan yang diberikan oleh Allah pada kita, ataupun berbagai cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, bukan hanya khusus kepada kita. Kalau kita menganggap banyak, maka seperti yang Allah katakan tentang Qarun. Nah, kepada Qarun, bahwa orang-orang sebelum mereka, sebelum Qarun, itu juga ada orang-orang yang mengumpulkan harta jauh lebih banyak, jauh lebih hebat dari apa yang dikumpulkan oleh Qarun. Nah, hai Nah, wa annahu sayadfa'u ankum min adabillahi syai'a. Bahwasanya yakni kekuasaan tersebut, apa yang diberikan oleh Allah itu akan menghalangi atau menjauhkan dari kamu atau menyelamatkan kamu dari azab Allah sedikit pun. Bal ghairukum a'zamu minkum tamkinan. Bahkan orang-orang yang sebelum kamu itu lebih hebat lagi kekuasaan yang diberikan Allah kepada mereka. Yani kekuatan, bahkan juga yani kemampuan mereka mengumpulkan harta jauh lebih banyak daripada kamu. Falam tughni anhum amwaluhum wala auladuhum wala junuduhum minallahi syai'a. Ternyata na'am, harta mereka, anak-anak mereka dan tentara-tentara mereka tidak mampu menyelamatkan mereka dari Allah sama sekali. Qarun itu disebutkan bahkan berderet-deret ya dalam surah Al-Ankabut. Allah menyebutkan tentang Haman, mungkin yang punya kekuasaan dalam artian jabatan, yang dengan jabatannya itu dia yang bukannya tunduk kepada Allah. Kemudian Fir'aun yang dengan kekuasaannya, kekuatannya itu dia yang bukannya menambah tunduk kepada Allah. Kemudian nah yakni Qarun ya, dia dengan hartanya itu bujur sembuhkan taat kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tunduk kepada Rasulnya Musa alaihi salam. Nah, tiga model yang itu juga mewakili keadaan orang-orang yang sekarang ini sudah menjadi ibrah. Ada mereka bahkan di setelah itu Allah menyebutkan yakni Allah menghancurkan umat-umat sebelumnya bukan karena Allah zalim, tapi mereka justru yang mengupayakan untuk mengundang adab itu untuk diri mereka. Ada yang mereka ditenggelamkan, ada yang mereka ditimpa dikirimkan kepada mereka angin seperti ini, ada yang dikirimkan kepada mereka batu, hujan batu dari langit dan seterusnya. Qala qauluhu wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah, dan telah kami jadikan untuk mereka telinga pendengaran, enam pendengaran penglihatan dan hati, akal untuk berpikir dan mencerna. Qala la qusura fi asma'ihim, tidak ada kekurangan di dalam pendengaran mereka. Mampu mereka untuk mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, peringatan-peringatan. Wala absaruhum, tidak pula ada kekurangan dalam penglihatan mereka sehingga mereka bisa melihat dan mengambil pelajaran, melihat ayat-ayat Allah. Wala adhanim, tidak pula dalam akal mereka, tidak ada yakni kekurangan dalam akal mereka dalam artian mereka itu orang-orang yang idiot dan sejenisnya. Bahkan mereka orang-orang yang mampu untuk berpikir dan menangkap, memahami apa yang didengar, apa yang dilihat oleh mereka. Hatta yuqal, sampai dikatakan innahum tarakul haqqa jahlan minhum wa adamu tamakkuni minal ilmi bihi. Sehingga ketika ini kalau misalnya apa ini tidak diberikan kepada mereka, mereka akan punya alasan. Nah, bahwa mereka itu meninggalkan kebenaran karena kejahilan dan tidak adanya kemampuan mereka untuk mengetahui, memahami al-haq tersebut. Nah, wala khalalun fi uqulihim, tidak pula ada kejanggalan, kerusakan di dalam akal mereka. Mereka bukan orang-orang yang gila, bukan orang-orang yang artinya idiot. Nah, walakin at-taufiq biadillah, akan tetapi taufik itu memang di tangan Allah. Allah memberikan kemudahan, Allah membuat iman itu masuk ke dalam hati mereka. Qala qawluhu fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'. Ternyata pendengaran mereka, penglihatan mereka dan akal mereka, kemampuan mereka untuk mencerna berpikir itu tidak mampu menyelamatkan mereka sedikit pun. Nah, la qalil wala katsir, tidak berfaedah sama sekali, sedikit apalagi banyak. Wa dzalika bisababin annahum kanu yajhaduna bi ayatillah. Hal itu karena disebabkan oleh mereka yang selama ini menentang, mengingkari ayat-ayat Allah. Bukan mereka mendustakan Rasul yang diutus kepada mereka. Mereka tidak mendustakan Allah, ya, tapi mereka menentang, mengingkari ayat-ayat. Artinya mereka tidak menganggap Allah itu yang namanya dusta dalam artian membohongi. Itu tidak, ya, kalaupun mereka mengucapkannya itu tidak dari hati mereka. Karena mereka fitrah manusia itu sebagaimana dari awal Allah itu menetapkan dalam fitrah mereka untuk mengakui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mereka mengingkari. Nah, mereka mengingkari dengan karena kesombongan, karena keengganan mereka. Nah, adalah ayat-ayat yang ala tauhidihi wa ifradihi bil ibadah. Ayat-ayat yang menunjukkan, ayat-ayat Allah yang menunjukkan, menjelaskan kepada mereka, menerangkan kepada mereka tentang ketauhidan Allah dan keberhakannya untuk dan satu-satunya yang diibadahi dengan semua ibadah. Qala qawlu wa haqa bihim ma kanu bihi yasnaziun, dan mereka dikepung dengan apa yang dahulu mereka olok-olok. Ai Nah, nazala bihimul adab alladhi yukadzibuna biwuku'ihi. Yani turun kepada mereka, mereka ditimpa yani azab yang dahulu mereka dustakan kejadiannya. Mereka tidak yakin, bahkan mereka menantang dengan minta disegerakan. Wa yastahzi'una birrusul, bahkan mereka memperolok-olok para rasul. Alladzina haddaruhum anhu, yang memperingatkan mereka supaya berhati-hati. Haddaruhum minhu, memperingatkan mereka supaya berhati-hati dari azab dan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah diterangkan pada mereka, sudah mereka lihat. Mereka pun juga bukan orang yang asing dengan rasul yang datang kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini dulu mungkin. Nah, baik. Allahuna subhanahu